بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله kita lanjutkan masih di dalam pengantar bab ad-dalalah alal khair wad-du'a ila huda al-dalalah. Ayat yang pertama kemarin telah kita baca. Sekarang kepada ayat qaulu ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, ajaklah manusia menuju jalan Allah dengan cara yang hikmah, bil hikmah. Wal hikmah qala Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahu taala, wal hikmah an tadhal asya' fi mawadhi'iha. وتنزل الناس في منازلها. Kata Syekh ketika menerangkan apa itu hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhan itu dengan hikmah. Apa hikmah yang dimaksud? Hikmah adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Hikmah adalah meletakkan, menempatkan seseorang di kedudukannya. Artinya, la tukhatib an-nas bi khitab wahid wa la tad'uhum bi kayfiyah wahidah. Bal ij'al li kulli insanin ma yaliku bihi. Ini artinya janganlah engkau berbicara, mengajak bicara seseorang itu dengan satu cara, dengan satu mode. Monoton berbicaranya, apapun orangnya, siapapun orangnya, kamu ajak bicara dia dengan cara yang sama. Bal ij'al li kulli insanin ma yaliku bihi. Bahkan yang patut adalah kita ajak bicara manusia itu sesuai dengan yang pantas, sesuai dengan kemampuan cara berpikirnya, apa yang bisa saya sampaikan kepadanya. Jangan semua disamakan. Falabut ayakun al insan ala ilmin bihali ma yad'uhu. Lian mad'u law halat. Oleh karena itu kata Syekh, seseorang yang sedang menyeru, mengajak orang lain kepada jalan Allah, itu perlu tahu kondisi orang yang sedang bicara ini, kondisi itu kayak apa nih. Pantasnya saya ajak bicara dia dengan cara yang seperti apa sih? Perlu dipelajari dulu. Karena mad'u, orang yang sedang Anda dakwai itu, orang yang sedang Anda ajak bicara itu, kondisinya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Karena di sana imma ayyakuna jahilan au mu'anidan mustakbiran au yakuna qabilan lil haqqi walakin qad khafiya alaihi mujtahidan muta'awwilan. Karena di antara manusia ada yang jahil. Dasar aslinya memang jahil, enggak tahu dia. Tipe yang kedua, ada manusia yang ngeyel, bangkang, inginnya bantah adanya kibir. Ada jenis manusia seperti itu. Ada pula yang masalahnya dia tertutupi oleh sesuatu pemikiran. Aslinya dia baik, dia ingin mencari kebaikan, cuma tertutupi kebaikannya itu dengan pemikiran yang lain. Lah, tiga golongan manusia ini, kita hadapi dia, kita ajak bicara dia dengan kondisi yang berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan apa menghadapi mereka tiga orang ini. Walikulli insanin mayaliku bihi. Walikulli insan mayaliku bihi. Maka masing-masing orang, jenis-jenis orang ini ada kondisi yang berbeda-beda sesuai yang pantas untuk mereka. Jangan sampai kita menghadapi orang jahil, tapi kita menghadapi seorang yang mu'anid, orang yang memang pembangkang. Jangan sampai pula kita menghadapi orang jahil, tapi kita anggap dia orang sedang membangkang. Dia jahil, enggak tahu, cuma sedang tanya. Ketika dia tanya kepada kita, kita tersinggung, langsung menganggapnya dia orang sedang membangkang. Jadi harus dipelajari, dipahami betul. Ini orang tingkatnya kayak apa ini? Ini jahil atau sang pembangkang atau orang yang sedang, orangnya baik sebenarnya, tapi ketutupan dengan subhat. Ada hal yang lain yang perlu kita bersihkan. Maka perlu kita kenali dari tiga golongan itu yang Anda ajak bicara siapa dia. Lalu letakkan mereka itu sesuai dengan kondisinya. Tsumma dzakara al-mu'allif qaulahu ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Terus wal mau'izati hasanah. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah pertama. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Yang berikutnya wajadilhum billati hiya ahsan. Masing-masingnya Syekh Utsaimin akan diterangkan. Pertama, wasabilillah. Apa itu sabilillah? Udu'ila sabili rabbika. Sabili rabbika dan sabilillah. Apa itu sabilillah? Sabilillah ya dinuhu wa syariatuhu. Alati syara Allah li ibadihi. Sabilullah adalah agama Allah. Dia adalah syariatnya Allah. Syariat yang Allah gariskan kepada hamba-Nya. Syariat yang Allah tetapkan untuk hamba-hamba-Nya. Itulah sabilullah. Wa adhafaha ila nafsihi li sababaini. Adapun dinisbahkan, disandarkan jalan ini kepada nama Allah, sabilullah, karena dua sebab. Jalan ini disandarkan pakai dengan nama Allah, sabilullah. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, ana huwallazi wada'aha azza wajal li ibadi. Karena sebab yang pertama adalah yang meletakkan jalan ini, yang menjadikan jalan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-Nya. Jalan ini yang menetapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, sehingga disebut jalan Allah. Wadallahum alaiha, dan Allah lah apa, menunjukkan manusia kepada jalan ini. Allah yang memerintahkan untuk manusia mengambil jalan ini. Sehingga sebab pertama adalah karena Allah yang menetapkan jalan ini, dan Allah yang menghendaki kita untuk mengambil jalan itu, menetapkan jalan itu sebagai jalan kita. Yang kedua, anau muwassilah ilaihi, karena yang kedua ini adalah jalan Allah inilah yang mengantarkan manusia sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan manusia untuk sampai kepada keridhaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan inilah yang mengantarkan manusia kepada apa yang Allah kehendaki. Fala syai'in yusilu ilallah illa sabilillahi alati syara'aha Allah, alati syara'aha liibadihi ala alsinah rasulihi, ala alsinati rasulihi salawatullah wassalamu alaihim. Maka kata Syekh, tidak ada suatu jalan yang mengantarkan manusia kepada Allah kecuali jalan yang telah Allah tetapkan, jalan yang Allah telah syariatkan untuk hamba-Nya, yang melewati lisan-lisan para rasul-Nya salawatullah wassalamu alaihim. Jadi kenapa jalan ini dinisbahkan, disandarkan dengan nama Allah? Karena ada dua sebab. Yang pertama, karena Allah lah yang meletakkannya, Allah lah yang menetapkan jalan ini. Yang kedua, karena tidak ada jalan lain yang bisa mengantarkan seseorang kepada Allah kecuali jalan ini saja. Dua sebab inilah mengapa jalan ini dinisbahkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idah. Qauluhu bil hikmah wal mau'idah. Sekarang saya akan menerangkan apa itu al hikmah. Al hikmah qala al ulama inna min al ihkam, wahia itqan, wa itqan syai' ayadha'uhu insan fi mawdi'ihi. Hikmah, maknanya al-ihkam. Ihkam itu adalah itqan, tepat dalam memutuskan sesuatu. Al-itqan, itqan syai', kata Syekh, sesuatu yang dinyatakan itqan itu kalau yad'u insan fi mawdi'ihi, ketika seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hikmah, ketika antum misalkan mengajak orang, yang perlu dialusin, anda berbicara dengan halus lemah lembut, maka itu hikmah. Ketika kepada orang yang perlu dikerasin, anda berbicara dengan keras, maka itu juga hikmah. Kalau dibalik, orang yang perlu keras, anda berlemah lembut kepadanya, orang yang perlu lemah lembut, anda berkeras, itu tidak hikmah. Maka hikmah bukan pasti harus lemah lembut, tetapi yang namanya hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memilih, pandai memilih mana yang tepat untuk dilakukan ketika itu. Itulah hikmah. Anda maju ketika tepat, Anda maju, itulah hikmah. Anda menahan diri tidak berbuat, Anda menahan diri untuk tidak berbicara ketika tepat saatnya, itulah hikmah. Ketika diperlukan diam, karena kalau Anda berbicara akan lebih banyak madharatnya, Anda diam, itulah hikmah. Maka hikmah adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Amal mau'izah, sekarang Syekh berbicara tentang al-mau'izah. Tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izah wal mau'izah. Apa itu al-mau'izah? Al-mau'izah ya at-tadhkir al-makrun bit-targhib au tarhib. Yang namanya al-mau'izah, ketika antum menerangkan sesuatu, mengingatkan kepada seseorang, cara mengingatkannya itu disertai adanya targhib dan tarhib, adanya motivasi, ajakan yang menyenangkan, atau sebaliknya terhadap ancaman-ancaman, adanya targhib atau tarhib. Fa idza kana al-insan ma'ahu syai'un min al-i'rad fa innahu yu'adu wa yunsah. Ketika kita menghadapi seseorang, ada sesuatu yang dia itu penentangan, maka perlu dikasih wejangan, nasihat yang mendalam agar dia paham. Yu'idu wa yunsah, dikasih mau'idah dan dikasih nasihat. Fa in lam yufid fihi dzalika fa yaqulu ta'ala wa jadilhum billati hi ahsan. Kalau sampai mau'idah itu juga belum bermanfaat untuk seseorang, maka dalam lanjutan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idah al-hasanah, lanjutnya kalau enggak bisa wajadilhum billati hiya ahsan. Sekarang Syekh ingin menerangkan kepada kita apa itu wajadilhum billati hiya ahsan. Marhalah yang berikutnya, tahapan yang berikutnya dalam dakwah, ketika orang itu masih ngeyel, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Idza kana al-insan indahu syai' min al-mujadalah fayujadil. Kalau ada pada orang yang kita ajak bicara itu jenis orang yang ingin berdebat, maka hadapi perdebatan itu. Fal mujadal billati hi ahsan ay min haitsu musyafah. Kamu ketika membantah orang itu ya dengan cara yang baik, yaitu ketika berbicara. Fala tusyaddid alaihi wala tuhaffif anhu. Ketika kamu berdialog, jangan berlemah lembut, jangan pula dengan cara yang keras. Undur ma huwa ahsan. Dilihat mana yang paling baik ngadepin orang ini. Kadang ngadepin orang dengan lemah lembut cukup, karena layak orang ini diajak lemah lembut. Walaupun ada jidal, tapi jidalnya kita ajak orang berpikir, dibuka cara berpikirnya. kita jangan ngobrol alus-alusan. Ada yang gak bisa, harus pakai keras. Baru paham dia. Ada yang kombinasi. Kadang dilembutin, kadang dikerasin, kadang dilembutin lagi, kadang dikerasin, baru jebol. Apa? Subhat yang di atas kepalanya itu. Yang jelas, undur mahwa ahsan. Yang paling baik untuk orang itu yang mana? Kamu lihat. Billati hiya ahsan aidan min haitsu al-uslub. Kalimat billati hiya ahsan termasuk di dalamnya uslub. Tata cara kita bicara. Mimik. Harus kita tunjukkan mimik yang baik. Billati hiya ahsan bukan cuma ucapannya, tapi mimiknya. Sangat berpengaruh. Antum bicaranya baik, tapi mimiknya mimik orang yang cemberut. Tidak bilatihi ahsan. Tapi kalau di samping bahasanya baik, mimik mukanya juga baik, merasa menerima orang yang diajak bicara itu, merasa bahwa antum itu sedang menerima dia. Itu termasuk uslub yang perlu kita pilih dalam berdialog pada manusia. Wal ikna wa dzikr adillah allati yumkin an yakna biha. Yang berikutnya adalah memantapkan agar orang itu bisa menerima dengan mantap, yakin. Itu dengan menyebutkan dalil-dalil yang bisa memantapkan orang itu. La'ana minan nas man yakna bil adillah asyariyah aktsar mimma yakna bil adillah al-aqliyah. Di antara manusia ada dia merasa tenang, merasa tentram, merasa senang, merasa nerima kalau Anda sampaikan dalil-dalil syar'i itu lebih banyak dibanding dalil-dalil akal. Dia lebih mudah menerima dalil syar'i daripada dalil akal. Kalau dalil syar'i Anda sampaikan, ini firman Allah lah ya. Allah mengatakan demikian. Bahwa yang seperti ini tidak boleh, yang seperti ini boleh. Rasul alaihissalam telah bersabda, yang seperti ini salah, yang seperti ini yang benar. Ada tipe manusia yang lebih suka dengan dalil-dalil seperti ini daripada dalil akal. Kata Syekh, wa hadza huwa allazi indahu iman qawi. Orang jenis inilah yang punya iman yang kuat. Dia tidak terkecoh dengan akal-akalan. Dia lebih mantap, lebih suka kalau diberi pakai dalil dari Quran ataupun sunnah. Ketika Allah yang mengatakan, ketika Allah yang berbicara, ketika Allah yang memutuskan, dia merasa mantap dan terima. Tipe ini saya mengatakan hadza walladzi indahu iman qawi. Orang seperti inilah orang yang punya iman yang kuat. Waminan nas man yakunu bil aks la yaqtani bil adillah syar'iyyah illa idza thabata dhalika indahu bil adillah al aqliyah. Ada jenis manusia yang lain. Kamu kasih dalil syar'i, kamu kasih dalil Quran dan sunnah, kalau tidak bisa menerangkan kepada dia secara akal, dia tidak belum puas. Dia akan bisa menerima kalau akal dia kamu tundukkan. Fatajidhu ya'tamid 'alal adillah al-aqaliyah aktsar mimma ya'tamid 'alal adillah asy-syar'iyyah. Orang jenis ini dia lebih suka bersandar kepada dalil akal daripada dalil syariah. Kalau kamu bisa kalahkan dalil akalnya, dia baru tunduk. Dia lebih banyak bersandar kepada akal daripada dalil syar'inya. Dikasih tahu, ini loh hadis Rasul seperti ini. Loh, itu kan cerita dulu. Zamannya sudah berbeda dengan sekarang. Terus mencari-cari apa? Pembenaran apa yang dilakukan, walaupun sudah diterangkan ada syariat baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah bertentangan dengan apa yang diyakini, dia tidak puas karena menurut dia secara akal dia tidak masuk. Wa hadha an-naw' min an-nas yakhsha 'alayhi min az-zayr wal iyad billah. Yang dikhawatirkan kepada orang manusia seperti ini, tipe manusia seperti ini adalah kesesatan. Dia mudah sekali untuk sesat. Karena dia tidak mudah puas dengan dalil syar'i. Tipe manusia seperti ini tidak mudah puas. Anda katakan dalil, ini loh Quran, ini loh hadis. Dia tidak mudah puas. Terus ada apa? Bantahan-bantahan subhat dari dia. Lah, yang dikhawatirkan manusia jenis seperti ini, yakhsha 'alaihi min az-zayr wal iyad billah, tergelincir dia. Berapa banyak manusia yang gara-gara mengandalkan kepada akalnya, dia tergelincir dalam agamanya. Bahkan orang pintar-pintar sekalipun, di antara mereka sekian nama yang top, mempunyai ilmu yang luas, tetapi ketika mereka lebih mengandalkan kepada akalnya, maka dia tergelincir ke dalam kesesatan wal iyadzu billah. Idza kana la yuqbal al haqq illa bima aqalahu bi aqlihi al fasid fa hadza khatar alayh. Kalau seseorang itu tidak bisa menerima al haqq kecuali dengan akalnya, sementara akal seseorang itu kebanyakan fasid. Akal seseorang kebanyakan fasid. Maka ini suatu keadaan yang sangat bahaya atas orang itu. Akal ini, akal kita ini kan sudah terisi banyak dengan falsafah-falsafah yang macam-macam. Ada falsafah barat masuk, falsafah timur masuk, falsafah kejawen masuk, falsafah Hindu masuk, banyak hal masuk, ikut memberikan kontribusi dalam pemikiran kita. Baik yang sengaja telah kita belajar dulu, mungkin latar belakang kita dulu pernah belajar, atau hasil bacaan-bacaan kita masuk ke akal kita dan mempengaruhi akal kita, ataupun hasil obrolan kita duduk sama si fulan itu selalu memberikan falsafah-falsafah di luar Islam, masuk ke benak kita, menjadikan apa, tidak sadar kita punya pemikiran seperti itu. Lah, kalau kita masih tetap bersandar kepada akal kita, sementara akal kita kondisi seperti itu, fasid, maka sangat berbahaya sekali. Jangan sandarkan apa agama kita dengan akal kita, karena akal kita ini lemah, akal kita ini terbatas, akal kita ini tidak mampu memikir akan banyak hal, karena memang manusia terbatas kemampuannya, akalnya terbatas, pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas, terus rasa perasanya juga terbatas, kemampuan jasadnya terbatas, semua serba terbatas. Itulah manusia. Kalau dengan keterbatasannya terus akan dijadikan hukum menetapkan sesuatu hak ataupun batil, maka pasti akan rusaklah. Lah, Allah subhanahu wa ta'ala karena sayangnya kepada hambanya, maka Allah memberikan syariat ini sebagai pedoman hidup manusia. Lah, ketika kita menghadapi manusia, maka di antara manusia ada tipe yang sukanya mengandalkan kepada akal, yang akal itu asalnya adalah fasid. Maka kalau sandarannya pada akal yang fasid itu, maka sangat mengkhawatirkan kepada orang itu. Khawatir dia akan terjerembab kepada kesesatan. Walihada kana aqwan nas imanan a'zamahum id'anan isyara' ail kitab wa sunnah. Oleh karena itu, kata Syekh, orang yang paling kuat imannya adalah orang yang paling besar dalam menerima syariat atau kitab dan sunnah. Iman manusia yang paling kuat ketika dia menerima Al-Quran dan sunnah. Faidha ra'aita min nafsika al-id'an li kitab wa sunnah wal qubul wal id'a wal inqiyad fa hadha yubashir bil khair. Kalau kamu lihat dirimu punya kecenderungan menerima terhadap kitab dan sunnah, mau menerima keterikatan terhadap kitab dan sunnah, maka ini adalah berita gembira, kebaikan yang ada pada dirimu. Barometernya adalah kepada kitab dan sunnah. Kalau antum mau tanya bagaimana kondisi saya sekarang, tanyalah dirimu bagaimana ketika ada kitab dan sunnah, ada dalil dari kitab dan sunnah. Bersegerakah kamu menerimanya atau sebaliknya? Kalau diajak kepada kitab sunnah, ternyata kita menolak, wa idza ra'aita min nafsika al-qalaq 'anil ahkam asyariyah illa bihadza takunu muayyidi 'indaka bil adillah al aqaliyah fa'lam ana fi qalbika marad. Kalau sebaliknya kamu tidak bisa menerima kecuali dengan akal, walaupun ditunjukkan dalil syar'i, kamu katakan sebentar, kita lihat ya, mungkinkah ini terjadi? Kalau gak mungkin gimana? Masa Rasul Isra dan Mi'raj Aisyah yang satu tempat tidur enggak tahu, mau diakal-akalkan. Sampai ketika tahun berapa? Sekitar tahun 85-an, sekitar itu 80-an, ada manusia yang berusaha mengakal-akalkan tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu mungkin sekali, karena dia enggak bisa menerima dengan dalil, maka dia berusaha mengakal-akalkannya. Isra dan Mi'raj itu mungkin terjadi. Bagaimana itu? Ketika berkendaraan dengan buruk. Buruk itu kecepatannya, kalau buruk itu kecepatannya sekian, berarti telah melebihi kecepatan putaran bumi. Kalau dia bisa melebihi sekian kali putaran bumi, maka dia naik dan kembali, bumi itu masih hari yang kemarin, masih bisa terkejar yang tadi. Dipaksa-paksakan, sementara yang seperti itu tidak ada dalil. Allah tidak menerangkan tentang kecepatannya. Allah tidak menerangkan. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang namanya mukjizat tidak bisa dicerna oleh akal. Di luar akal, itulah mukjizat. Kenapa harus kita paksa-paksakan untuk diilmiah-ilmiahkan? Itu mukjizat. Allah sedang ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kun, maka terjadilah, walaupun sesuatu itu tidak mungkin menurut akal kita. Maka kalau engkau melihat dirimu, tidak mudah menerima terhadap dalil, bahkan ketika dikasih dalil, kalau tidak sesuai dengan akal, dia goncang, ragu, maka ketahuilah, ana fi qalbika marad, kalbumu itu sakit, hati-hati. Kalau kamu sadar kalbumu sakit, berarti perlu diobati. Repotnya orang sakit tidak sadar bahwa dirinya sakit. Paling bahaya orang sakit tapi tidak sadar dirinya sakit. Orang yang kena penyakit gula, kalau tidak sadar dirinya punya penyakit gula, makan semaunya. Yang mengandung gula terus dikonsumsi. Tahu-tahu enggak kuat, koma dia. Orang tidak sadar kalau penyakit, dia punya penyakit darah tinggi, terus makan yang membuat dia darah tinggi, marah-marah sebagainya, ya dia akan menderita. Itu akibat orang tidak sadar dengan penyakitnya. Tapi kalau dia sadar dengan penyakitnya, dia bisa mengobati dirinya sebelum terjadi apa sesuatu yang besar menimpa dirinya, dia bisa mencegah diri untuk tidak terjadi musibah yang besar itu. Demikian pula marid qalbu, kalau dia sadar bahwa dirinya sakit, maka dia akan mengobati diri, mencari obat. Saya pusing. Sadar dia pusing. Kalau diteruskan mungkin bisa jatuh dia. Ah, karena dia tahu pusing, dia cari obatnya. Atau cari sebabnya. Apa ini sebabnya saya? Oh iya, tadi saya begini-begini sehingga pusing. Atau karena faktor makanan. Jadi keracunan sampai pusing. Maka atas orang seperti ini Allah katakan, wa maka nalil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyarah min amrihim. Allah katakan kepada mereka orang-orang yang tidak mudah untuk menerima dalil syar'i, maunya pakai akal-akalan terus. Kata Allah, wa ma kana lil mu'min wal mu'minah, tidak patut untuk orang yang mukmin dan orang mukminah, idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakuna lahu khiyarah. Tidak patut untuk seorang yang mukmin dan mukminah ketika Allah sudah menetapkan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, lalu dia masih mencari apa yang lainnya, pilihan-pilihan lain. Ayakun lahum khiyarah, masih mencari pilihan-pilihan lain. Tidak patut. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah pilihan kita. Kalau kita masih memilih pilihan-pilihan lain selain apa yang Allah tetapkan itu, maka Allah katakan, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakun lahum khiyarah min amrihim. Tidak patut. Lalu Syekh Utsaimin mengomentari, bihaitsu la yumkin ay yakhtar syai'an siwa ma qadahu Allah wa rasuluhu. Karena tidak mungkin orang yang beriman memilih sesuatu selain apa yang Allah telah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, tidak mungkin. Pasti dia akan memilih apa yang Allah pilihkan, apa yang Rasul pilihkan kepada kita. Kita harus sadar, orang beriman sadar bahwa dirinya lemah, tidak mengerti apa yang akan terjadi hari yang akan datang, apa yang terbaik untuk kita gak ngerti. Maka dia serahkan kepada Allah. Dia yakin apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Karena Allah Maha tahu tentang yang telah lalu dan yang akan datang. Berapa banyak apa yang kita anggap hari ini terbaik, ternyata di kemudian hari kita baru tahu, loh, apa yang kita anggap baik ternyata musibah bagi kita. Berapa banyak? Dalam masalah yang gampang saja, misalkan kita memilih kendaraan. Subhanallah, kita memilih kendaraan, di antara sekian pilihan, pilih mobil yang paling bagus. Setelah kita pilih, kita beli. Ternyata subhanallah, dengan bagusnya itu mampu memberikan kecepatan tinggi dan sebagainya, kita lalai dan subhanallah menjadi celaka buat kita. Berapa banyak orang tua yang memilihkan buat anaknya, anaknya minta kendaraan, ya sudah kasih kendaraan, ternyata setelah kasih kendaraan anak tambah rusak, tidak menjadi tambah baik. Berapa banyak orang memilih sesuatu tempat, saya ingin cari tempat yang dianggap terbaik, ternyata tempat itu justru di kemudian hari jadi jelek. Apalagi menyangkut masalah syariat. Maka Allah yang Maha tahu ketika memilihkan buat kita, itulah yang terbaik. Karena Allah memilihkan buat kita dengan ilmu Allah. Allah memilihkan buat kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayang Allah, dengan ilmu Allah tetapkan itu. Wa man ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya menentang, tidak mau mengambil pilihan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat sesat-sesatnya. Di akhir ayat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Dalam ayat yang lain yang serupa dengan ini, dikatakan oleh Allah, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau berdebat dengan ahlul kitab kecuali billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Bukan pakai hasan tapi ahsan, dengan cara yang paling baik. Illa alladzina dzalamu minhum, kecuali orang yang zalim di antara mereka, yang suka jidal, yang tidak mencari kebenaran tapi mencari apa, jidal, menang kalah, bukan mencari kebenaran. Maka atas manusia seperti ini Allah katakan illa alladzina dzalamu minhum fa haula'i la talinu ma'hum idza kanu dzalimin. Kata Syekh, kalau orang-orang yang zalim yang tidak menghendaki kebaikan dan kebenaran, maka tidak patut kita berlemah lembut dengan mereka. Faqatiluhum bisayf hatta yu'tu al-jizyah an yad wa hum saghirun. Yang patas untuk mereka yang pakai pedang sampai mereka mau membayar jizyah. Dia memberikan dalam kondisi merasa rendah. Wa ala hadza fatakunul maratib arba'ah. Dengan demikian maka martabat apa tingkatan kita dalam berdakwah ada 4 kondisi. Yang pertama al hikmah, kita menggunakan cara yang hikmah. Yang kedua al mau'idzah, dengan cara mau'idzah. Yang ketiga al mujadalah billati hiya ahsan, yaitu dengan cara berdebat dengan cara yang baik, dialog. Bukan berdebat tapi lebih tepatnya berdialog dengan cara yang lebih baik. Yang keempat wal mujadalah bil suyuf liman kana zaliman. Kalau berjidal enggak bisa, ya kalau kita punya kekuasaan, artinya sebagai apa namanya? Penguasa, maka mujadalah bisuyuf, debat dengan pedang, dipaksa kalau dia zalim. Naam, inilah ikhwani fillah azani Allah iyyakum, tafsir dari 2 ayat yang Syekh sampaikan dalam perkara tentang tata cara mengajak kepada kebaikan, berdakwah mengajak kepada kebaikan dan al-huda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.